Apakah hukum meletak belindang di atas kubur jika meninggal dunia di negeri lain dan ditanam di sana, kerana nak kenal kubur tersebut jika nak diziarahi oleh saudara mara yang tidak hadir semasa perkebumian? Ditanya hukum letak belindang. Belindang ni batu semih yang empat segi yang ada di belah-belah patah timur, belah patah barat, jarang ada. Nak? Ha. Batu semih ni dah belindang panggil tak? Ha, tu. Jawabnya, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama fiqah dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kebanyakan ulama-ulama mengatakan tidak harus, kerana menyebabkan kesukaran orang nak tanam orang lain di sebelah belindang tu. Nah, kadang-kadang utuh belindang tu jatuh masuk, orang tengah gali debok bahan atas belakang, mati pula tu kat gali. Dah umpamanya, setengah ulama yang sedikit sahaja, da'ih kau ni, mengatakan diharuskan kerana keadaannya boleh dialih. Yang kata binaan yang diharam, ada binaan yang tak boleh nak alih, seperti letak mozek, letak bing, masuk seming, apa semua macam rawat ni. Hal tu memang haram dengan ijmak, tak ada khilaf. Hal letak belindang ada khilaf, 2-3 orang ulama fiqah kata harus. Umpama mufti Yaman kata harus. Nah, kebanyakan ulama kata masuk binaan yang dilarang oleh Nabi. Nah, tapi kalau benda tu ringan, tulis dia, benda tu ringan. Nah, tujuan letak tu tak mahu orang lakuh kubur, kerana dalam keadaan negeri sekarang ni masyarakat tak faham. Ada adat di kubur pakai pijak kubur orang, lakuh kubur dia pun tak belindang tu orang tak lakuh lah. Ha, dibenarkan syarak belok. Nah, tapi jangan buat benda tu besar, belindang besar yang seolah-olah jadi binaan dah. Bila nak gali sebelah tu ada kos, ada mati, orang tak boleh nak gali, takut butuh. Dan nak akak lah pada rok. Nah, kalau boleh buat belindang tu jangan berat sangat. Buat semi tu nipis sikit. Nak nipis sikit, ataupun dulu belendang kayu tau. Lain ni tak ada kayu molek-molek. Nah. Bahan dia skor lah ke. Awak semi. Semi tu kalau jangan awak semi macam belendang ni, berat sangat. Pak orang tu memang tubik orang mereh. Nah, ringan sikit lah, jangan tebal sangat, nipis sikit, rendah sikit. Nah, supaya tak jadi berat sangat, takut masuk benda yang kemah lekat kubur, jadi binaan yang diharam oleh Rasulullah SAW. Nah. Kemudian dia kata, dah macam mana kalau mana ditanam di negeri lain? Anak-anak duduk Terengganu, ayah mati Kuala Lumpur. Nah, mati di Kuala Lumpur, tanam Kuala Lumpur. Asalnya tidak boleh ditulis nama pun di atas kubur. Tak boleh tulis. Nah. Tetapi ulama-ulama kemudian ni mengharuskannya tulis nama. Tujuan ditaruh ni supaya dapat kenal. Nampak? Ni kuburnya. Tak ada tulis nama situ. Ni ayah Idris. Nah. Ni anak saudara. Cain. Nah, umpamanya. Jadi bila tengok gitu kenal. Asalnya dengan tanda. Zaman-zaman salafus salih tidak dengan tulis nama, dengan batu tanda. Oh, ni batu kepek ini. Pok, ni batu panjang. Anak umpamanya tak zaman dulu. Dan ni ada nisam tulis nama. Maka kata setengah ulama pula memfatwakan dimaafkan tulis nama supaya dikenal oleh orang yang ziarah. Ha, tu tujuan. Nak, jangan lebih pada nama dah pula. Siap kabar dengan bekah datuk ni, bekah ni, bekah ni, bekah tak jauh kah. Tak ada bekah dah, korok kering tu. Nah, bekah mufti lah. Allah saya tulis lah. Nak, lebih-lebih sangat. Mujur dah ubah email. Nak, alamat YN ke? Bubur gambar? Tak boleh, bubur gambar. Tak pergi bubur gambar. Man tasyabbaha biqaumi fa innahu minhu, takut orang yang menjumpai satu kaum. Kaum yang bubur gambar ni jenis Cina mapu. Cina mapu dia bubur gambar di kubur. Nak bola pering cek gambar. Neh, tak payah ha. Neh, gambar-gambar ni kan tak boleh buat perhiasan. Boleh kita nak gambar, pukul lah boleh 30,000 keping pun. Nak, jangan jenis hias. Bola album. Tak ada masalah 3 bank pun. Nak, jenis dak hias sipang itu. Bo dalam laptop, bo dalam apa benda dalam PC. Nak tengok buku, nak tengok buku. Jangan duk cakoh gitu jadi perhiasan. Jadi perhiasan kubur sini hias bo gambar kubur kita buat tak. Tapi nak buat napaknya aku nak ngikut ni ada dah bo gambar. Nak. Ada dah kat gigi tu. Lening dulu tak ada akan baju hitam tak? Ya dah. Lening akan baju hitam. Pakai baju hitam ni bila kematian orang Kristian. Nasara. Ini baju hitam. Kalau bila-bila mata Arab lah, mana ni? Baju hitam, spek hitam, kasut hitam, kalau dalam hitam, habis hitam. Nah, tiru Kristian kan? Tak apa gitu. Nah, main-main nak ikut gitu. So, takut jadi ikut bahasa lain. Nah,